Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut kembali pembahasan kita pada sesi ke 30. Kita lanjut halaman sebentar dulu. Tadi yang terjemahkan kalimat berikut ini itu sudah bisa. Betulkan kalimat yang terlihat salah. Roja'atil bintaini. Lihat, roja'atil bintaini. Roja atil bintaini. Roja artinya apa? Kembali. Bintaini dua anak perempuan. Lihat aturannya. Ini aturan penting untuk fi'il fa'il itu. Ini saja kuncinya nih. Satu, kalau fiilnya itu mu'annas, maaf, fa'ilnya itu mu'annas, maka fiilnya diberi tanda mu'annas. Coba lihat, ini perempuan. Ini sudah perempuan belum? Sudah ya. Ini sudah perempuan. Syarat pertama sudah. Terus jumlah sekarang, kalau fa'il itu satu, maka fi'il juga satu. Di sini dua. Kalau fa'il itu dua, fi'il tetap satu. Kalau fa'il itu jamak, fi'il tetap satu. Lihat, roja'a satu apa dua? Satu kan? Coba di i'rab dari roja'a dari huwa. Huwa roja'a, huma roja'a, hum roja'u, hiya roja'at, hiya, nah, gantinya. Berarti satu. Ini sudah betul. Tinggal ini satu lagi. Syarat satu. Syarat dua. Syarat tiga. Jika fiilnya, maaf, fa'ilnya itu disyaratkan harus marfu. Iya kan? Coba lihat. Ini sudah marfu apa belum? Ini isim apa? Isim musanna. Isim musanna marfunya dengan apa? Marfunya dengan apa? Marfunya dengan alif. Ini masih dengan ya, berarti diganti jadi iyalah. Jadi roja atil itu yang benar. Sudah betul? Kayaknya satu lagi. Yarkabunal musafiruna sayyarata. Musafi Rina wa musafiruna. Musafiruna. Syaratnya lagi lihat. Musafiruna ini fa'il. Muzakkar apa muannas? Muzakkar. Di sini muzakkar sudah. Enggak ada taknya soalnya. Lalu lihat jumlah. Kalau musafiruna jumlahnya apa? Jama'. Ini jama' apa? Muzakkar salim. Lihat yarkabuna. Berasal dari kata apa? Nah, pokoknya lihat, lihat yang yarkabunya saja. Karena ini fi'il mudhari. Coba ditasrif, huwa yarkabu. Huwa yarkabu. Huma yarkabani. Hum berarti hum. Jumlahnya berapa ini? Jamak kan? Harus diubah jadi satu. Iya kan? Jadi satu. Perlu dikasih tanda ta atau tidak? Kenapa? Laki-laki jadi yarkabul. Bes. Padahal dari kisi-kisi sudah ketebak itu sebenarnya. Apa? Terus dua guru perempuan telah hadir. Dua guru perempuan telah hadir. Hadir dulu bahasa Arabnya apa hadir? Dua guru perempuan. Satu guru mudarrisu. Iya kan? Al-mudarrisu. Kalau dua? Al-mudarrisani. Namun perempuan. Ditambah dulu tak marbutoh. Al-mudarrisatu. Iya kan? Di ini satu guru perempuan. Dua guru perempuan. Al-mudarrisatani. Lihat aturannya ini dua, fiilnya tetap satu kan, hadoro kan gantiannya huwa, iya tak? Nah, wes beres. Sekarang aturan muannas muzakkar. Lihat fa'ilnya, muannas sama muzakkar ini dua guru perempuan, berarti muannas. Berarti harus diberi tanda muannas. Tambah ta. Ini pakai mudarrisatani apa mudarrisata ini? Kenapa? Marfu. Mas, ini marfu. Pakai yang marfu karena sebagai fa'il. Intinya tiga syarat ini ingat baik-baik. Fi'il fa'il. Mu'annas mu'annas. Muzakkar nanti muzakkar. Jumlah. Kalau fa'ilnya satu, maka fi'ilnya tetap satu. Fa'ilnya dua, fi'ilnya tetap satu. Fa'ilnya jama, fi'ilnya tetap satu. Lalu fa'il itu marfu. Wes. Cuma tiga itu saja. Tiga ini dipahami bisa kerjakan soal-soal tadi. Mungkin lagi ngantuk aja atau khilaf. Iya. Khilaf itu dimaafkan, namun tetap salah di sini. Baik. Sekarang kita lihat ada satu latihan lagi di bawahnya. Latihan menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Coba dihapus. Fatimah telah menulis surat. Surat bahasa Arabnya Ar-Risalah. Bisa juga sebenarnya kitab. Ar-Risalah bisa juga Alkitab. Alkitab juga itu bisa diartikan surat. Sekarang lihat Fatimah, diterjemahkan dulu satu persatu dulu, acak dulu. Fatimah telah menulis surat. Ini Fatimah dulu ya. Fatimah. Ditanwin atau enggak? Tidak. Ditanwin atau tidak Fatimah? Tidak ditanwin. Ingat, ini tidak ditanwin. Ismul Azil Layan Sarif. Telah menulis. Telah menulis kataba. Ini dulu, acak dulu. Surat Ar-Risalah. Namun ingat, ini surat ya. Fatimah, mana pelakunya di sini? Kalau dalam bahasa Indonesia tadi, Fatimah, ini pelaku. Berarti sebagai fa'il. Siapa yang menulis Fatimah? Yang ditulis itu apa? Surat. Ini maf'ul bi. Urutannya, buat dulu dari fi'ilnya. Kataba. Fatimatu Ar-Risalah. Gini ya. Lihat, kalau fa'il marfu, kalau maf'ul bi Ar-Risalah tamansub. Harus dibedakan. Maka di sini Fatimatu harokatnya dhamma. Kalau Ar-Risalah ta fathah. Sekarang tinggal penyesuaian. Ini sudah marfu, sudah. Fa'il sudah marfu kan? Sudah. Wes marfu. Terus lihat jenisnya dulu. Fatimah muannas sama muzakkar? Maka fi'ilnya harus diberi tanda muannas. Tambah apa? Ta. Katabat. Lihat jumlahnya, Fatimah jumlahnya berapa? Satu. Katabat sudah? Satu. Wes betul. Jadi katabat Fatimatur Risalatah. Mudah bukan? Insya Allah. Ayahmu telah pergi ke kebun. Satu lagi. Dua dulu, dua saja. Ayahmu apa? Ayahmu masuk Asmaul Khamsa. Pasalnya apa? Abuka. telah pergi, pergi. Zahaba. Telah ya. Kebun. Jannah atau bustan. Hadiqah juga bisa. Ilal jannah saja. Innalillah. Atau hadiqah. Pelakunya siapa di situ pelakunya? Ayahmu, berarti ini ayahmu fa'il. Kata kerja yang mana? Zaba, pergi. Ini fi'il. Ilal hadiqah, tujuan. Itu di belakang biasanya. Sekarang kita ubah kalimatnya jadi fi'il dulu baru fa'il. Fi'ilnya depan ya. Zahaba. Fa'ilnya. Ingat fa'ilnya itu marfu ya. Sudah marfu atau belum di sini? Sudah marfu? Sudah ya. Karena nanti mansubnya dengan fathah, maaf, mansubnya dengan alif, majurnya dengan ya. Kalau tadi Abu Bakrin. Terus jadi apa? Abah, itu diubah Bakrin. Terus jadi Abi Bakrin. Jadi yang berubah itu di tengahnya. Berarti marfunya dengan waw alif ya. Zahaba abuka ilal hadiqah. Wes. Lihat sekarang penyesuaian lagi. Abuka apa fa'ilnya? Muzakkar. Fi'ilnya sudah muzakkar belum? Sudah. Jumlah fa'ilnya berapa? Satu. Satu. Sudah marfu. Wes. Satu lagi. Maryam sedang minum susu. Yang pertama sudah? Niki pun? Foto dulu, foto dulu. Coba Maryam. Sedang minum. Minum bahasa Arabnya apa? Syariba. Namun sedang. Yashrobu. Susu. Al-labana. Kalimatnya lihat. Kita sekarang ubah. Maryam sedang minum susu. Fiilnya di depan. Maryamu. Allah. Hmm. Kalau fa'ilnya yang mana? Maryam kan? Marfu. Maf'ul bihnya? Al-labana. Maf'ul bihnya. Terus sekarang kalau sudah, lihat fa'ilnya sudah marfu belum? Sudah. Maryam mu'anas apa mu'adzakar? Mu'anas. Maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'anas. Karena ini fi'il mudhari, tanda mu'anasnya di? Tashrobu. Lihat jumlahnya, Maryam jumlahnya satu kan? Tashrobu sudah satu. Seperti itu. Catat dulu, catat. Sudah ya? Baik, sekarang kita lanjut ke Naibul Fa'ili yang kedua, halaman 37. Naibu artinya pengganti. Al-fa'ili pelaku, yaitu pengganti fa'il. Ini masih pembahasan isim marfu. Maka lihat penjelasan halaman 37, Ustaz Aceh mengatakan naibul fa'ili adalah huwa ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'lil majhuli wa dalla 'ala man waqa'a 'alaihil fi'lu. Naibul fa'il adalah isim marfu'. Jadi masih isim marfu'. Waqa'a terletak ba'da, setelah fi'lil majhul, setelah fi'il majhul. Fi'il majhul itu apa? Fi'il majhul kata kerja pasif. Kata kerja pasif yaitu tidak disebut pelakunya. Wadalla dan menunjukkan, wadalla dan menunjukkan alaman atas man orang waqa'a alaihil fi'lu yang ditimpa fi'lu, pekerjaan. Dalam kurung objek. Dalam kurung objek. Jadi maksudnya fi'il majhul, tadi kita buat contoh. Naibul fa'il ini, lihat, kita tadi buat contoh seperti ini. Doroba, Ali memukul anjing. Aliyun kalban. Ya. Ini kata kerja, ini memukul. Ini pelakunya Ali, fa'il. Ini anjing. Maf'ul bih. Nah, sekarang pelakunya kita hapus. Fa'ilnya kita hapus. Sudah enggak ketahuan lagi. Kalbannya kita munculkan, dia ganti posisi fa'il. Jadi maf'ul bi mengganti, maf'ul bi itu objek ya, objek mengganti posisi fa'il. Maju ke depan. Jadi kalbun. Jadi kalbun. Namun posisinya disebut ini naib. Fa'il. Disebut naib fa'il. Satu lagi yang mesti diubah, kata doroba. Karena doroba masih kata kerja pasif. Maaf, aktif. Fi'il maklum. Ini masih fi'il maklum ya. Kita ubah jadi fi'il majhul. Kemarin sudah kita bahas. Fi'il ma'lum diubah jadi fi'il majhul. Gimana kalau untuk fi'il madhi? Jadi majhul. Awalnya di dhamma, sebelum terakhir di kasrah. Jadi duriba. Jadi kalimatnya menjadi duriba kalbun. Kalbunnya bukan fa'il, namun naibnya fa'il, penggantinya fa'il. Dia sebenarnya objek, dimajukan ke depan, fa'ilnya dihapus. Namun ingat fi'ilnya ini, jadi majhul. Apa? Pelakunya disembunyikan. Iya, perubahan harokat saja. Iya. Lihat contohnya di buku. Sama doroba aliyun al-kalba, cuma pakai alif lam. Ali dihilangkan, jadi duribal kalbu. Lihat contoh yang kedua. Mau tulis dulu? Tulis dulu. Mudah kan bahasa Arab? Syariba syuriba. Thank you. Contoh kedua lagi, lihat. Kasaratil bintu al ina'a. Kasara memecah kan al bintu anak perempuan, al ina'a bejana. Fa'ilnya yang mana? Yang memecahkan siapa? Anak perempuan. Berarti ini fa'il. Yang dipecahkan bejana, berarti maf'ul bi. Ini fi'ilnya. Ingat kenapa dibuat kasaroti? Karena perempuan diberi tanda mu'annas. Nah sekarang anak perempuan yang ingin disembunyikan karena anaknya sendiri takut nanti ini tetangga yang punya bejana dipecahin, kita hapus. Lalu maf'ul bi tadi maju ke depan, nempati posisi fa'il, jadi na'ifa fa'il, jadi al dari fathah ubah jadi dhammah. Posisinya sebagai apa? Naib fa'il. Apalagi yang mesti diubah? Fi'il. Ini fi'il ma'lum. Dirubah jadi fi'il majhul. Kasara jadi kusira. Lihat sekarang ini pakai kusira turun ya. Kusirotil. Ini sudah fi'il ma'lum, majhul, jadi majhul. Nah aturan antara naib fa'il dengan fi'il sama seperti fi'il dengan fa'il. Jadi naib fa'il dengan fi'ilnya sama dengan fa'il dengan fi'ilnya. Berarti lihat naib fa'il aturan yang pertama marfu. Sudah marfu belum? Sudah ya naib fa'il ya. Aturan yang kedua, kalau sejenis ya, naif fa'il mu'annas, maka fi'ilnya juga mu'annas. Kalau muzakkar, muzakkar. Lihat, ina bujana itu dalam bahasa Arab, ini muzakkar. Maka pada fi'ilnya juga harus muzakkar. Berarti apa yang harus dihilangkan? Inna itu jumlahnya satu. Jumlahnya satu. Maka aturan jumlah juga pakai. Kalau naif fa'ilnya satu, maka fi'ilnya satu. Kalau naif fa'ilnya dua, seterusnya fi'ilnya tetap satu. Jamak juga tetap satu. Maka di sini lihat jumlahnya berapapun di sini, ini tetap satu. Sudah tepat seperti ini. Jadi kalimatnya menjadi kusirol ina'u. Tidak pakai tak lagi. Dua lagi. dah ya. Sekarang apalagi jadi contohnya yashrabul waladu al-labana. Yashrabu al-waladu al-labana. Lihat, yashrabu artinya apa? Minum. Walad anak laki-laki. Laban susu. Mana pelakunya di sini? Failnya mana? Siapa yang minum? Anak laki-laki minum susu. Yang diminum apa? Susu. Berarti mafhumnya susu. Kata kerjanya yashrabu. Nah sekarang karena mungkin ini susu curian, anaknya disembunyikan. Atau sudah diketahui yang minum ya anaknya sendiri. Maka al-labana maju ke depan. Jadi al-labana fathah menjadi dhamma marfu. Posisinya jadi naib fa'il. Sisa fiilnya. Kalau fiil madi tadi ubahnya doroba jadi duriba, kasar jadi kusiro. Sekarang ini fiil mudhari. Lihat sebelumnya aturannya. Kalau ini yashrabu menjadi harokat depan di dhamma sebelum terakhir fathah. Sebelum terakhir fathah. Ini loh, di awal ini jadi dhamma, ini jadi dhamma. Yang ini fathah. Jadi apa? Sekarang sesuaikan lagi. Laban orang Arab itu anggap muzakkar. Maka yang fiilnya juga muzakkar. Sudah tepat ya? Jumlah al-laban itu satu. Fiilnya juga tetap satu. Sudah tepat. Al-labanu marfu. Sudah tepat. Itu pengecekan terakhir. Terakhir baru pengecekan. Dicek dulu. Mudah bukan? Insya Allah. Terus yang keempat. Ih, contohnya ini saya sebutkan detail sekali contohnya ini ya. Biar paham itu. Kalau enggak kayak gini kan enggak paham-paham. Sekarang contoh lagi, yadribu Muhammadun al-hirrata. Yadribu. Muhammadun. Al-hirrata yadribu artinya apa? Memukul ya. Fi'il apa ini? Madhi apa mudhari? Muhammadun Muhammad. Al-hirra kucing. Lihat pelakunya siapa? Muhammad. Muhammad sebagai fa'il. Yadribu sebagai fi'il. Al-hira sebagai yang dipukul, maf'ul bih. Sekarang Muhammad dihilangkan karena takut ketahuan. Muhammad dihapus ya. Lantas kucing al-hira menempati posisi fa'il. Jadi apa? Al-hir tu menjadi posisinya menjadi naib fa'il. Lalu fi'ilnya sekarang diubah. Ini jadi dari maklum kita ubah menjadi majhul. Yadribu jadi apa? Kalau tadi yashrabu jadi yushrabu. Kalau yadribu jadi yudrabu. Awalnya di dhamma, sebelum akhir di fathah. Yudrabul hirratu. Ini jadi majhul. Dicek ulang. Naib fa'il harus marfu. Sudah marfu? Naib fa'il dengan fi'ilnya harus sama. Kalau mu'annas, sama-sama mu'annas. Hirra mu'annas sama mu'zakkar. Kenapa mu'annas? Ada ta marbutah. Iya betul Pak Jelani. Betul. Maka fi'ilnya diberi tanda mu'annas. Tanda mu'annasnya bagaimana? Pardimin. Ya dribut. Ya diganti ta. Untuk fi'il mudhari ini diganti ta. Jadi tudrabul hirratu. Lihat jumlahnya hirra berapa? Satu. Fiilnya tetap satu. Kalau di sini mau hirrotani, tetap di sini juga satu. Sudah. Nah, aturan-aturannya itu sudah sama 1 sampai 7 seperti di buku. Satu, naib fa'il harus selalu marfu. Sudah kan? Terus dua, naib fa'il harus selalu dialui oleh fi'il majhul. Sudah kan fi'il majhul tadi? Sudah. Naib fa'il asalnya maf'ul bih. Karena fi'ilnya tidak ada, maka ia menggantikan tempat fa'il. Yaitu fi'ilnya dihapus. Naib fa'il itu gantikan maf'ul bih. Maf'ul bih maksudnya gantikan fa'ilnya. Jadi naib fa'il. Yang keempat, setiap ada naif fa'il, maka fa'il mesti dihilangkan. Jadi gak mungkin ada pengganti dengan yang diganti. Yang kelima, bila naif fa'il musanna atau jamak, dua atau jamak, maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad tetap satu. Bila naif fa'il itu mu'annas, maka fi'ilnya diberi tanda mu'annas. Kalau fi'il madhi, tambah tak di belakang. Fi'il mudhari pakai tak di depan. Bila maf'ul bih-nya dua atau lebih, maka yang pertama menjadi naib fa'il, sedangkan yang kedua tetap mansub sebagai maf'ul bih. Contohnya nanti setelah istirahat dulu 5 menit. Alhamdulillah.